Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbaka fakabbir. Ini meneruskan surat Al-Muzammil ya. Al-Muddatsir ya. Jadi setelah Nabi sudah lama menantikan datangnya wahyu, kemudian turun surat Al-Muddatsir. Di ayat kedua berbunyi wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Khussahu bita'zim. Khususkanlah Tuhanmu dengan keagungan. Wala tusyrik ma'ahu fi dzalika ghairahu. Dan jangan kau sekutukan bersamanya selain Dia. Maksudnya larangan untuk menyembah Tuhan selain Allah. Ya, atau perintah mengesakan Allah. Wa tsiyabaka fatahhir, dan sucikanlah bajumu. Litakun musta'iddan lil wuquf litakuna musta'iddan lil wuquf baina yadayillahi. Jadi bersihkanlah bajumu untuk bersiap-siap ya. Bersiap-siap berdiri di depan Allah. Hanya melakukan ibadah ya, berdiri di hadapan Allah. Itla yaliku bil mu'mini ayakuna mustaqdiran najisan. Mengapa diperintahkan membersihkan baju? Sebab orang yang beriman itu tidak pantas dalam keadaan najis ya. Seorang yang beriman itu mestinya dalam keadaan suci, tidak pantas dia najis dan juga kotor. Sehingga perintahnya membasuh pakaian. Warrujza fahjur. Ai uhjur asbabar apa? Rijzi wa huwal azab. Jauhilah sebab-sebab siksa. Rijzi itu maknanya di sini azab ya. Jadi larangan atau perintah untuk menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan siksa. Caranya bagaimana? Bi antuti Allaha wa apa ini? Tunafidha amrah. Caranya menghindari sebab-sebab siksa adalah taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya ya, perintah menyebarkan wahyu. Wala tamnun tastakthir, jangan kau mengungkit-ungkit pemberian supaya mendapatkan lebih banyak. Wala tahab ahadan hibatan wa anta tatma'u antastaidu minal mauhub aksaro mimma wahabta. Jangan pernah kau memberi sesuatu kepada seseorang dan engkau berharap orang itu mengembalikannya lebih banyak dari apa yang kau berikan. Jadi ini larangan untuk berharap apa balasan dari orang yang kita beri hadiah ya. Fahada laisa min sya'nil karom. Perbuatan seperti itu bukanlah sifat orang-orang yang mulia. Kiram ya, kiram itu ya bisa mulia, bisa diartikan dengan dermawan. Wali rabbika fasbir, dan sabarlah untuk Tuhanmu. Maksudnya bersabar ya. Alama satal hakuka min adzaqomika hina tad'uhum ila Allah. Jadi sabar atas apa yang akan kau alami. Apa yang kau alami yaitu siksaan kaummu di saat engkau mengajak mereka kepada Allah. Jadi li rabbika fasbir dalam kitab ini diartikan dengan sabar ya. Sabar atas siksa dari kaumnya yang kelak akan dialami oleh Nabi Muhammad. Ad-da'watu sirron. Waduh. Ad-da'watu sirron. Ini dakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi dakwah Nabi pertama kali itu ya dilakukan tidak langsung terang-terangan. Sembunyi-sembunyi dulu. Ad-da'watu sirron. Faqama sallallahu alaihi wasallam bil amri wa da'ali ibadatillahi aqwaman jafatan ladina lahum. Lalu Nabi Muhammad menjalankan perintah Allah dan mengajak untuk beribadah kepada Allah, mengajak kaum-kaum yang keras ya. Jafah itu ya keras, yang tidak punya agama. Mereka tidak punya agama. Illa ayasjudu asnaman. Illa ayasjudu li asnam.